سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي صلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. dengan melakukan wudu dengan benar dan bagus, dan kemudian melaksanakan setelah itu sholat sunnah wudu. Dengan melakukan hal ini, kita mendapatkan janji dari Allah Ta'ala berupa ampunan dosa. Memperbagus wudu tentunya disyaratkan di dalam hadis ini. Memenuhi rukun dan syaratnya di dalam wudu untuk mendapatkan sempurnanya wudu tidak bisa ditawar lagi. Ketika kita ingin berwudu supaya sah wudu kita, maka syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Airnya yang digunakan air suci mensucikan. Tidak boleh menggunakan air mustahmal untuk berwudu. Tidak boleh menggunakan air yang najis apalagi. Dan rukun-rukun wudunya pun harus terpenuhi. Niatnya ketika wudu, ketika membasuh muka diiringi dengan niat. Nawaitu rafa hadatsil afdal, misalnya aku niat mengangkat hadas kecil kepada Allah Ta'ala. Ibarat ketika membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangannya, kemudian sampai sikunya, kemudian membasuh sebagian kepalanya atau rambut kepalanya, kemudian membasuh kakinya sampai mata kakinya. Itu yang wajib dalam wudu. Dan tertib yang terakhir itu berurusan dari muka dibagi dengan niat sampai ke kaki, dilakukan secara berurusan dan tertib. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melakukan hal yang sunnah setelah yang wajib kita lakukan dalam wudu ini, tentunya lebih sempurna lagi dan lebih dikatakan bagus lagi sholat kita. Untuk sunnah yang ada dalam wudu pun banyak tentunya dapat kita lakukan, dan sebagiannya yang bisa kita lakukan, misalnya kita mencuci kedua telapak tangan kita sewaktu awal kita masuk ingin berwudu. Kemudian kita berkumur-kumur, kumur sunnah di dalam wudu. Kemudian masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, kumur sunnah di dalam wudu. Kemudian juga dalam wudu sunnah membasuh kedua telinga, dan sunnah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, dan sunnah juga meninggalkan lisan. Ketika kita membasuh muka atau mencuci tangan atau mencuci kaki atau membasuh kepala atau berkumur-kumur atau yang lainnya, dilakukan dengan 3 kali, dan itu termasuk sunnah-sunnah wudu dan adab-adab ketika berwudu. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau menyebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada doa-doa yang dibaca ketika berwudu, ketika membasuh atau mencuci anggota-anggota wudu yang sunnah, ataupun yang wajib. Jika lo kita baca itu, tentu wudu kita akan lebih sempurna lagi. Saya akan berikan sebagiannya karena waktu yang sempit. Ketika misalnya sewaktu kita mencuci kedua telapak tangan, di awal kali kita mau berwudu sunnah mencuci kedua telapak tangan kita. Kita doa di situ dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca Alhamdulillahilladzi ja'al al-Islam nuran, al-ja'al al-ma'a tahuran wa al-Islam nuran. Kemudian kita baca lagi Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa bi'ilmika minash shukri wal halaka. Kemudian kita tidak berkumur, disunahkan juga bersiwak setelah mencuci kedua telapak tangan. Dalam hal bersiwak ini tempatnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnahnya juga ketika wudu setelah mencuci kedua telapak tangan sebelum berkumur-kumur. Ada juga yang mengatakan sebelum mencuci telapak tangan. Yang pertama kali dilakukan adalah bersiwak. Tapi kalau kita lakukan siwak ini sebelum mencuci telapak tangan, yang pertama kali kita lakukan bersiwak ketika mau wudu, kita perlu niat. Kita niat, saya niat siwak untuk wudu. Adapun kalau misalkan siwak ini setelah mencuci kedua telapak tangan, tidak perlu niat bersiwak ketika itu, karena niatnya sudah masuk dalam niat sunnah wudu dan kita niatnya sewaktu mencuci telapak tangan. Jadi waktu mencuci telapak tangan itu banyak sunnah yang bisa kita lakukan. Doa yang tadi juga sunnah untuk berniat dengan mengatakan saya niat melakukan sunnah wudu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika memasukkan air ke hidung setelah berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung setelah menyedot telapak tangan, kemudian kita berkumur-kumur, di dalam kumur-kumur itu pun ada doanya. Kita minta berdoa kepada Allah taala dengan mengatakan Allahumma a'inni 'ala tilawati kitabik wa kasrati dzikrik. Doa-doa semacam ini disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab beliau Bidayah Berhidayah, dan itu kalau kita baca ketika berwudu, wudu kita semakin sempurna. Dari awal sampai akhir kita mencuci kaki, semuanya ada doa-doa ketika wudu tersebut. Beliau mengatakan dari Imam Ghazali, barang siapa yang berwudu dengan membaca doa-doa wudu tersebut, maka Allah Ta'ala akan ampuni dosanya dari sekujur tubuhnya semua. Tapi kalau tidak menggunakan doa tersebut ketika berwudu, maka dosa yang diampuni yang terkena air wudu saja. Begitu kata beliau dalam kitab tersebut. Para ulama mengatakan tentang doa-doa dalam berwudu ini, Imam Ar-Razi seperti Imam Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Razi, beliau mengatakan sunnah. Adapun perkataan Imam Nawawi yang mengatakan bahwa hadis yang menyinggung tentang doa yang dibaca ketika wudu, beliau mengatakan tidak ada dasarnya. Kata ulama mengatakan maksud Imam Nawawi tidak ada dasarnya, artinya dalam hadis sahih. Artinya tidak ada hadis sahih yang menunjukkan doa-doa tersebut dibaca ketika wudu. Adapun hadis lain sahih ada. Sebab itulah ulama sebagiannya mensunnahkan doa-doa yang dibaca ketika wudu tersebut, dan Imam Ghazali menguatkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu cara memperbagus wudu. Dan kemudian jika kita melakukannya dan melakukan sholat setelahnya, maka sebagaimana dalam hadis ini dijanjikan oleh Allah Ta'ala mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal rukun dan syaratnya terpenuhi ketika berwudu. Dan jika lebih bagus lagi, dia lengkapi dan sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, dan lebih bagus lagi dilengkapi dan disempurnakan dengan doa-doa yang dibaca ketika membasuh dan mencuci anggota-anggota wudu tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, memperbagus wudu ini merupakan sifat para solehin. Sayyidatuna Nafisah radhiyallahu anha wa radhaha, ketika Imam Syafi'i wafat, imam kita, imam mazhab kita yang memerintis dan membangun mazhab Syafi'i ini yang kita jalani dan kita terus, beliau ketika wafat, Sayyidatuna Nafisah ditanya tentang Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i, beliau mengatakan kana yuhsinul wudu. Imam Syafi'i itu adalah orang yang selalu memperbagus wudu. Yang dipuji oleh Sayyidatuna Nafisah wudunya Imam Syafi'i. Padahal kita dengar Imam Syafi'i punya banyak amal ibadah. Beliau kalau bulan Ramadan khatamnya dua kali dalam satu hari. Kalau di luar bulan Ramadan khatamnya satu kali dalam satu hari. Tapi yang dilihat oleh Sayyidatuna Imam Nafisah, beliau orang yang selalu memperbagus wudu ketika berwudu. Pujian yang diberikan oleh perempuan solehah terhadap rajul laki-laki soleh, menunjukkan perhatiannya orang soleh terhadap memperbagus wudu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, begitu pula Rasul ketika salat Isra Mi'raj mendengar keropaknya Sayyidina Bilal dalam surga. Ketika sampai di bumi, kembali ke bumi, beliau tanya kepada Sayyidina Bilal, "Mallazi sabaqtani ila jannati ya Bilal?" Apa apa yang menyebabkan kau mendahului aku masuk surga, wahai Bilal? Maka Bilal pun menjawab, aku tidak mempunyai banyak amal, tapi yang aku kerjakan setiap aku wudu, aku melaksanakan sholat dua rakaat. Maka sholat wudu dan melaksanakan sholat sunnah wudu setelahnya itu menyebabkan Bilal rokaatnya sudah mendahulunya, sudah mendahului dia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu terbuka untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman. Kita pun dapat semulia Allah taala kita selalu ketika selalu melazimkan sunnah ini dan amal soleh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam orang-orang yang saleh dan salihah, diberkahi amal kita dan diberikan taufik dan hidayah untuk selalu menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dikumpulkan bersama Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seribu, ribu, ribu, ribu puji Tuhan. kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengasuh dan mengiring kita di malam ini hadir dalam cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya cinta yang barangkali malam Selasa depan kita sudah berada di bawah perkataan bumi, barangkali malam Selasa yang akan datang atau majlis yang akan datang kita sudah tidak bisa menghadirinya, dah karena sakit atau sibuk atau lain, maka malam ini malam syukur yang teragung layak bagi kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu maka lain syadadum la ajidanakum wa laikawatum inna adabi syadid. Jika kalian syukur kepada Allah, Allah tambah lagi cahaya ini, tambah lagi cahaya keberkahan hidupnya, tambah lagi cahaya kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Betapa kaya layaknya Allah, betapa besar anugerahnya, dan betapa tidak terbayangkan cahaya keluhuran yang dibagi-bagikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya sebagai tamunya. Dan kau malam ini tamu Allah, lagi dimuliakan dengan kemuliaan jamuan-jamuan rahmat ilahi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuk menggiring kita kepada cinta kepadanya dan cinta kepada nabinya dan pada perjuangan dakwahnya dengan ayat yang sangat mengejutkan kita, yang secara zahir adalah ayat yang sangat pedas dan pedih, padahal hakikatnya justru ayat ini cahaya cinta Allah yang hakikat. Kul ya Muhammad, ya kul kana abaku wa anaku wa ikhwanku wa awlaiku wa ashiratku wa amwalu فرسموها وديارة تخشون كسادها ومحل مساكين تقرونها أحب إليه من الله ورسوله وديارة في سبيله فتربصوا حتى يأتي أهل الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ayat ini surat At-Taubah ayat 24. Kita memahami maknanya supaya sebagian besar sudah mungkin sudah paham atau sebagian besar belum paham. Katakan oleh Muhammad, jika ayah-ayahmu, ibu-ibumu, keluarga, sepupu saudara saudaramu, istri-istrimu, dan kelak kerabatmu, dan tempat pekerjaanmu yang kau menjadikan tempat bekerja itu, dan juga harta yang kau perdagangkan, yang kau risaukan kehancurannya, karena berkorban untuk menegakkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tak syarul kesadaran. Wa tarbaunah, dan rumah-rumahmu lebih kau senangi daripada keluar membela Allah Subhanahu Wa Taala di masa itu. Jihad adalah perang. Masa sekarang jihad berbeda bentuknya, semakin banyak bentuknya, bisa dengan handphone, bisa dengan harta, bisa dengan chatting, bisa dengan Facebook, bisa dengan lainnya. ahabba ilaihi min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Kalau itu semua bapak-bapaknya, anak-anaknya, keluarganya, saudara-saudara dan istri-istrinya, dan juga kerabatnya, dan juga harta yang ia terus menggalinya, mengusahakannya, dan perdagangan yang ia lakukan, lebih dan juga rumah-rumahnya, lebih ia cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad atau berjuang di jalan Allah untuk menegakkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih ia cintai dari Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, tunggu keputusanku hatta ya'ti Allah bi'amrih, sampai Allah datangkan kepadanya keputusan baginya untuk anjuran Allah al-Arba'an dikri fa'innahu ma'isyatan bangga walahu bila akhirati amal. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, dia akan melewati kehidupan yang gelap, dan dia akan dikumpulkan di hari kiamat sebagai hamba yang buta. Lebih ia cintai dari Allah dan Rasulnya, keluarganya dan hartanya, lebih ia cintai dari Allah dan Rasulnya, tunggu datangnya keputusan Allah kepadanya dalam hidupnya, atau dalam saat dia sudah di bawah kaki-kaki orang, saat dia dikuburkan di alam barzakh atau di alam kiamat, keputusan Allah akan turun kepadanya. Kenapa? Karena ia lebih mencintai sesuatu yang lain, keluarga, istri, anak, ayah, bunda, harta, lebih dari Allah dan Rasul. Tunggu keputusanku atas mereka. Allah tidak beri hidayah kepada hamba yang fasik. Dia bertanya, ya Allah, tidak aman saya. Keras sekali saya. Justru tidak. Ini saya. Memunculkan betapa besarnya cinta Allah kepada Allah itu lebih mencintainya dari keluargamu, dari ayah ibumu, dari pekerjaanmu dan hartamu, dan dari semua kesibukanmu. Allah itu lebih mencintainya sebenarnya, dan lebih mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan lebih mencintai berjuang dan berusaha memajukan, memakmurkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diminta oleh Allah dalam ayat ini. Kalau masih dianggap juga untuk lebih mencintai selain Allah, maka pasu, tunggu waktunya hatta ayat Allah beramalik, sampai Allah datangkan kepadanya keputusannya untuk orang ini cepat dengan musibah besar di dunia, atau dihimpit di dalam penjara di alam kubur, atau terbakar kelak di alam kiamat. Alhamdulillah. Tapi kami ingin mencintaimu lebih dari segala-galanya. Cintaimu dan mencintai hatimu dan mencintai nabimu itu adalah perwujudan dari mencintaimu. Maka wahai Allah, jadikan kami di antara mereka di mana mereka itu kalian inilah orangnya. Kenapa? Karena kalian tinggalkan ayah ibu kalian sekarang, kalian tinggalkan keluarga, tinggalkan harta, tinggalkan segala-galanya mau diurusi. Kenapa? Karena keinginan satu, ingin dekat kepada Allah dan Rasul, dan ingin ketenangan. Itulah kalian. Allah ingin kita selalu hidup dan lebih lagi. Semoga Allah mencintai, berikan kepada kita sifat cinta yang besar. Mungkin kita betul-betul mencapai derajat terukur dalam cinta kepadanya. Amin. Apa dimaksud dari cinta Allah? Wahai seluruh hati yang hadir di perkumpulan ini, jawab dalam hatimu, apa artinya cinta Allah itu? Padahal yang bingung, aku belum pernah mencintai Allah. Astagfirullahaladzim, belum pernah mencintai Allah, belum pernah mengalirkan air mata merindukan Allah. Lalu apa faedah hidupmu? Siapa ini yang mati? Jadi ada yang dia kalau kau sakit, kau menangis. Saudara Muhammad, kau menangis. Kena musibah, air mata mengalir. Mana air mata yang mengalir kata Allah? Salah satu orang yang dinamai Allah yang kiamat adalah orang yang menangis. Kalian menangis dalam keadaan sendiri dan saya berbahasir menjelaskan saya bersyarat menjelaskan di dalam keramaian kalau di dalam keramaian kalau kesendirian keramaian dalam video bersama kalau kesendirian di saat itu salah satu perkumpulan yang dimuliakan Allah adalah kumpulan orang-orang yang mengalirkan air mata ketika mengingat Allah. Perkumpulan ini yang sedang kita perjuangkan demi Allah. Setiap hari hamba berusaha keluar, setiap malam menemukan lampa di mana-mana untuk menjajarkan, menawarkan nama Allah untuk disebut, untuk dicintai dan untuk dimuliakan. Namun kemampuan hamba ternyata dibatasi oleh Allah sehingga beberapa banyak majlis yang tidak bisa hamba datangi. Entah apa sebab penyebabnya, mungkin tidak lain adalah banyaknya dosa-dosa belum pantas menyebarkan nama Allah hingga ke barat dan timur atau ke semua wilayah. Saudara-saudariku yang kumuliakan, coba renungkan cinta Allah itu apa. Coba renungkan siapa yang memberikan tubuhmu ini. Tangan, kaki, telinga, pendengaran, penglihatan, ucapan, berjalan. Ini semua dari mana kamu? Dari kebaikan siapa? Rizki yang tidak punya dia, punya kekurangan juga di pusat rizki saya. Tapi ada kan? Ada pusat, dari mana kamu? Ya saya kerja apa? Kerja di ladang, atau kerja di pertanian, atau kerja di perdagangan. Siapa yang menciptakan? Terus dia balik lagi kepada Allah juga. Awal mulanya memulai kau mendapatkan rezeki, maka besok itu Allah minta cinta, diminta oleh Allah dengan ayat ini. Allah tadi mana cinta untukmu dan untuk Nabi Muhammad. Kalian boleh memilih keluargamu, anak-anakmu, bapak ibumu, saudaramu, istri-istri atau suami-suamimu, atau yang lainnya, atau pekerjaan, atau pengusaha, atau lainnya, tunggu urusan boleh. Apa urusan itu? Alamat istighfar, masih tak ada tanya. Keputusan akan diberi daya dan pengampunan untuk keputusan sebaliknya. Jangan menunggu keputusan itu datang, karena ayat selanjutnya, Allah layakin kaum fasikin. Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang fasik. Saudara-saudara itu memuliakan, saya berdoa kepada Allah semoga Allah tidak menjadikan kita sebagai orang yang fasik. Sabar, kalau kami menangis meminta cinta, kami masih banyak mencintai selain dari ya Allah. Bahkan banyak yang dari kami melupakan dan tidak pernah mencintaimu, tidak pernah merindukanmu, hati macam apa, wahai Allah, yang ada dari kami ini masa perbaikilah. Kami minta hati ini diperbaiki, karena tidak ada yang bisa perbaikinya selainmu. Fakulun jami'an ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hajat kami yang pertama kabulkanlah. Beri kami sifat cinta kepada-Mu dan rindu kepada-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah. Ya Allah. Setelah itu selesaikan seluruh urusan kami dunia dan akhirat di masa mendatang dan masa yang lalu dari dosa-dosa yang lain. Selesai seluruh urusan dan hajatmu. Kalau kau sudah lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah mencintaimu. Selesai seluruh masalahmu tanpa perlu kau meminta. Ya Allah. Ya Allah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang berkata kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak mendapat makan malam yang mencari rumah tangganya yang pertama tidak memberi, kedua, ketiga, sampai Jibril berkata kepadanya, apa yang kau cari wahai Musa, maaf, Allah Ibrahim, apa yang kau cari wahai Ibrahim, wahai yang berkata makan malamku. Maka Allah berkata kepada Jibril, disampaikan kepadanya, Allah jasad tak kadiran dalam Yerusha. Kalau kau datang kepada kasihku yang cerita kepada Allah, tidak akan Allah menolongmu seperti orang-orang yang kau minta itu. Ya Allah, nama yang paling berhak diumumkan dari seluruh nama, nama yang paling berhak menerangi jiwa, nama yang paling berhak dilafadkan dari semua nama, nama yang menyelamatkan jauh lebih dari semua nama, nama yang paling banyak memberi kenikmatan dan seluruh kenikmatan adalah miliknya. Ya Allah. Ya Allah. Nama yang maha mampu memperbaiki musibah menjadi anugerah, nama yang maha mampu merubah kesulitan menjadi kemudahan, nama yang maha mampu merubah segala masalah menjadi mudah. Ya Allah. Tapi dia mampu berpikir pada manusia waktu dan saat. Tapi di malam ini kami berumi hati kami dengan memanggil namamu supaya kau tambah dan lagi keinginan kami terus menangis rindu jumpa denganmu. Ya Allah. اللهم اغفر لنا ضالنا وهي الكريم. Ya Allah, beri kami kesempatan berjumpa dengan Tuhanmu yang maha ini, berjumpa denganmu yang maha indah. Allahumma lana nazar ila wajhika al-karim. Ya Allah. ولقد أشرت لنا بما نوصف تحيي الملوك وتحيي الأشجار والله يسمع عليهم وما يشاء ويقول منا ويكون منا لكن ربا تسالي ربا تسالي يدعى النبي ربا تسالي وحسنا وإن تسجنا في موادتها ولنا نظر إليك أنت ترنا يا Thank you. terangkan kami dengan anugerah, sejukkan kami dengan kenikmatan, bangkitkan sifat syukur bagi kami untuk bertambahnya kenikmatan darimu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat kami wafat nanti, saat jenazah kami usul menuju kubur kami rumah kami yang terakhir, saat menjadikanlah para malaikat mengikuti jenazah kami, mengantar dan mendoakan jenazah kami dan membawa ruh kami kepada para tertinggi dan berani yang terhormat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Jangan kau jadikan saat jasad kami dibawa, ruh kami direnggut di bawah ke tempat para pendosa dan dimasukkan ke dalam penjara alam kubur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah. Insyaallah, amin.